ibu-ibu haji yang cantik di sini. Sebaiknya malah tepuk tangannya dong. Masa lalu kembali. Hoyong joget kuraos. Thank you. cantik Garuda.